Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita masih membahas tentang iman kepada para rasul. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa hal yang terkait dengan iman kepada para rasul, termasuk yang perlu kita yakini dalam bab ini bahwa ar-rusulu basyarun makhlukun, para rasul itu adalah manusia biasa yang mereka adalah makhluk-makhluk sebagaimana yang lain. Artinya mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, baik sifat rububiyah ya, seperti Rabb ya, yang mencipta, yang mengatur alam, memiliki alam ini atau sebagiannya, tidak punya mereka sifat-sifat itu. Uluhiyah, sifat ketuhanan yang artinya berhak diibadahi, juga mereka tidak punya sama sekali. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sayyidur rusul, pimpinan para utusan Allah. Wa adhamuhum jahan indallah. Beliau adalah rasul yang paling besar kedudukannya di sisi Allah. Namun Allah tetap mengatakan tentang beliau, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam surat Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sya Allah. Katakan wahai Muhammad, wahai Nabi, la amliku li nafsi naf'an wala darra. Aku tidak memiliki linafsi, untuk diriku sendiri, naf'an wala dharra, manfaat ataupun marabahaya ya. Artinya aku tidak kuasa terhadap diriku sendiri untuk memberiku suatu manfaat atau menolak dariku marabahaya, illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Nah, sehingga itulah manusia, beliau manusia biasa ya. Saatnya beliau sakit ya sakit, tidak kemudian saya mau sehat langsung sehat, tidak bisa. Beliau saat mau terkena musibah ya terkena musibah, seperti ketika perang Uhud, tidak kemudian beliau menghendaki tidak kena kemudian tidak kena, tidak, justru tetap terkena musibah, terkena sakit, lapar dan seterusnya. Illa masyaallah, kecuali yang dikehendaki Allah. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui hal ghaib, pengetahuan tentang yang akan datang, ya. Kalau aku tahu tentang itu, apa yang akan terjadi pada diri saya atau bahkan juga pada orang lain, lastakthartu minal khair, tentu aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massaniya su', dan tidak akan menimpaku keburukan apapun. In ana illa nadhir, aku tidak lain kecuali hanya seorang pemberi peringatan. Wa basyir, dan pemberi kabar gembira. Liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Ya, itu Nabi Muhammad ya. Beliau tidak tahu hal yang gaib, apa yang akan terjadi. Sehingga seperti yang tadi kita contohkan ya, perang Uhud ya, beliau mesti mendapat ujian berat itu. Pergi ke Taif juga mendapat ujian berat ya, diganggu oleh orang-orang Taif dan seterusnya. Pergi ke atau di Madinah disihir orang Yahudi juga ya, beliau terkena pengaruh sihir tersebut dan seterusnya. Ya, kata beliau, seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku suatu hal yang buruk. Tidak akan kena musibah, tidak akan kena rencana-rencana jahat musuh-musuh itu. Tapi Nabi tetap terkena, menunjukkan beliau tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, kecuali sebatas yang Allah beritahukan kepada beliau. Selain itu ya tidak tahu. Nah, ini kondisi Nabi Muhammad SAW, dan beliau disuruh mengatakan, aku hanya sekedar pemberi kabar gembira dan peringatan bagi orang yang beriman. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW seperti itu, bagaimana dengan Nabi yang lain? Nah, jadi para Nabi, para Rasul memang tidak punya sifat-sifat ketuhanan, siapapun dia. Para Nabi, para Rasul, ulul azmi dari para Rasul, tidak punya sedikit pun sifat-sifat ketuhanan sama sekali. Mereka justru orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang lain, surat Al-Jin ayat yang ke-21-22, Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan wahai Nabi, inni la amliku lakum darra wala rasyada. Aku tidak memiliki bagi kalian, ya, aku tidak mampu memberi kalian darran, hal yang berbahaya, ataupun rasyada, hal yang baik. Tertimpanya suatu musibah pada seseorang atau dapatnya kebaikan, hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang mampu. Saya tidak mampu. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Katakan juga wahai Nabi bahwa semuanya aku, la yujirani minallahi ahad, tidak bisa melindungi aku sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala seorang pun. Jadi seandainya Allah menghendaki sesuatu pada Nabi Muhammad, pada diri pribadi beliau, beliau tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tidak bisa. Walan ajida min dunihi multahadan, dan aku tidak akan mendapatkan selain Allah sebagai tempat berlindung. Jadi hanya Allah yang mampu. Selain Allah tidak mampu. Ya, ini keadaan Nabi Muhammad, orang yang paling mulia, Sayyidu waladi Adam, pimpinan anak Adam. Nah, bagaimana dengan yang lain? Tentu jawabannya jelas. Jadi para nabi, para rasul, ya, semuanya dalam keyakinan kita ya sebagai seorang muslim, dalam Al-Qur'anul Karim ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, dan semua para nabi, Nuh, Adam, tidak ada yang mampu melakukan hal-hal yang tadi disebut di atas, karena memang mereka manusia biasa, tidak punya sifat-sifat ketuhanan sedikit pun. Kemudian juga karena itu juga, artinya keadaan mereka sebagai manusia, maka tulhiquhum khasa'isul basyariyah, akan menimpa mereka hal-hal yang menjadi ciri khasnya manusia sebagaimana manusia yang lain. Sakit, mati, membutuhkan kepada makanan, minuman, ya. Ini sifat manusiawinya mereka sebagaimana yang lain. Tetap Nabi sakit, ya jelas banyak kisah ya dalam hadis Nabi beliau sakit. Ketika beliau tersihir malah seminggu ya berbaring di kasur atau berbaring di tempat tidur beliau. Kurang lebih seminggu. Ya. Beliau dan juga para nabi, para rasul juga akan mengalami kematian pada saatnya. Mereka juga membutuhkan makan dan minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktunya lapar ya lapar. Ya. Suatu saat pernah keluar dari rumahnya, ketemu Abu Bakar, ketemu Umar. Nabi bertanya kepada mereka berdua, kenapa kalian keluar dari rumah? Kami lapar ya Rasulullah. Saya juga sama. Ya. Jadi kebetulan mereka bertiga keluar dari rumah karena lapar tidak punya makanan. Keluar rumah ingin cari makan. Ya. Nabi, ya. Nabi yang paling mulia. Pada peristiwa perang Khandaq, bahkan Nabi sampai mengikat perutnya dengan kain, kemudian di sela-sela antara kain dan perut itu dimasuki apa? Batu. Ya, karena untuk menahan lapar itu. Ya, itu manusia biasa mereka. Bahkan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan mensifati Allah Azza wa Jalla, Allah ceritakan walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Ya, ini ucapan Nabi Ibrahim, Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang yut'imuni wa yaskin, memberi aku makan. Wa yaskin, memberi aku minum. Wa idza maridtu, dan ketika aku sakit, fahuwa yashfin, maka Allah lah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah pula yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Jadi ini Allah saja yang mampu. Para nabi, para rasul semuanya, ya, mereka makan ya Allah beri makan, mereka minum ya Allah yang memberi minum. Mereka sakit ya Allah yang menyembuhkan, mereka mati, mereka hidup, Allah yang mematikan dan menghidupkan. Nah, semua dialami oleh Nabi dan para Rasul sebagai manusia biasa, dan Allah lah yang menetapkan itu semuanya pada mereka, sehingga Allah lah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, dan dialah yang berhak diibadahi manusia, sekalipun Nabiullah Ibrahim, ayah para Nabi juga seperti itu kondisinya, manusia biasa. Ini dalam surat Asy-Syu'ara 79-81. Dan Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis, innama ana basyarun mitlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Nabi bersabda, innama ana basyarun mitlukum, aku ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku ini lupa ya sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu, kalau aku lupa, fadzakkiruni, maka ingatkan aku. Nah, jadi ini sekali lagi menegaskan sifat manusiawi mereka, para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla telah mensifati mereka dengan sifat ubudiyah, sebagai seorang hamba, lahu fi a'la maqamatihi. Ya, mensifati para nabi, para rasul dengan mengatakan mereka itu hamba-hamba Allah, dan Allah justru memuji mereka, para nabi, para rasul, dengan sifat sebagai hamba itu yang menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya. Dan mereka tidak punya sifat ketuhanan kalau begitu, ya. Ini yang harus kita ingat ya, kita sadari. Apa makna hamba? Ya, yang beribadah kepada Allah. Berarti tidak diibadahi, tapi beribadah. Nah, itu makna hamba, ya. Dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat di sini pada firman-Nya terkait Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu hamba yang sangat bersyukur. Nah, ini kan pujian. Jadi para nabi, para rasul itu dipuji oleh Allah karena mereka sebagai hamba. Yang tadi kita ingatkan, berarti bukan sebagai ilah sesembahan. Kalau abdun itu beribadah, kalau ma'budun diibadahi. Abid, abdun yang ibadah, ma'budun yang diibadahi. Nah, hamba itu, mereka itu para nabi hamba, abid, bukan ma'bud. Ya, yang ma'bud, yang diibadahi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Juga Allah memuji Nabi Muhammad dengan sifat hamba juga. Ya. Pada surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Maha besar Allah yang menurunkan Al-Qur'an Al-Furqan kepada hamba-Nya. Ya. Yani kepada Nabi Muhammad disebut dengan sebutan ini dalam rangka menunjukkan pujian kepada Nabi Muhammad sebagai hamba, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Liyakuna lil alamina nadhira, agar ia menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta. Juga dalam surat Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hamba-Nya. Ya. Begitu pula di sini disebutkan pada surat Fat ayat 45 sampai 47, Allah juga mensifati hamba-hamba yang lain dari para rasul-Nya, Ibrahim, Ishak, Yakub. Wadhkur ibadana, dan ingatlah hamba-hamba kami. Siapa mereka? Ibrahim, Ishak, Yakub, ulil aidi wal absar, orang-orang yang memiliki kekuatan dan pandangan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini pujian bagi mereka, tapi pujian ini dengan menyebut apa? Sifat mereka sebagai hamba. Jadi semuanya, kalau hamba bagi Allah itu terpuji, karena artinya dia sangat merendahkan dirinya kepada Allah, sangat beribadah kepada Allah, sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Isa di sini disebutkan pada surat Az-Zukhruf, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi waj'alnahu mathalan li bani Israil. Tidak lain Isa kecuali seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami menjadikannya sebagai permisalan bagi Bani Israel. Nah, jadi ini semua ya dari Nabi siapa? Ibrahim, Ishak, Yakub, kemudian Nuh, kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad, semuanya begitu. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kata hamba ini dalam bentuk pujian ya. Dan mereka dengan ini tidak punya sifat-sifat ketuhanan, namun mereka juga punya keistimewaan, dalam arti tidak seperti manusia yang lain. Apa yang membedakan? Yaitu mereka sebagai utusan Allah, rasul, nabi, ya kan? Ini yang bedakan. Jadi makanya ketika kita menyebut Nabi Muhammad abdullah wa rasuluh, ya kan? Abduhu wa rasuluh. Abduhu hambanya, yakni beribadah kepada Allah. Ya, hamba Allah yang konsekuensinya tidak diibadahi karena dia mengibadahi Allah. Dan rasuluhu, rasulnya, konsekuensinya harus ditaati karena dia utusan Allah, tidak seperti manusia biasa. Ya, begitu pula para nabi dan para rasul yang lain, mereka punya keistimewaan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, dijelaskan berikutnya oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa iman kepada para rasul mencakup beberapa hal ya. Yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka adalah hak minallah, benar-benar dari Allah. Dengan kata lain, mereka itu bukan nabi palsu, bukan rasul palsu, ya. Tentu yang kita maksud ya nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah sebutkan di Quran dan hadis secara rinci maupun secara global itu. Mereka betul-betul diutus Allah Azza wa Jal. Kerasulan mereka betul-betul dari Allah. Bukan mereka ngaku-ngaku, ya, bukan. Bukan juga mereka bersemedi kemudian jadi nabi, jadi rasul, tidak ada ya, begitu. Nabi dan rasul itu tidak bisa diupayakan. Tidak ada orang yang rajin ibadah menyendiri, ya, atau bahkan bersemedi lalu jadi nabi, tidak ada. Mau seperti apa ibadahnya, kalau Allah tidak mengangkatnya menjadi nabi dan rasul, ya enggak akan jadi. Ya. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui juga, beda dengan seorang yang berilmu, ulama, ya itu bisa diupayakan. Tapi kalau nabi, rasul, ya tidak bisa. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Dan sebelumnya kita ingatkan juga bahwa seorang yang ngaku-ngaku jadi nabi dan nabi yang sungguhan itu mesti kelihatan jelas bedanya, ya. Mesti kelihatan jelas bedanya. Kenapa? Karena kejujuran itu punya tanda dan kebohongan juga punya tanda. Ya. Dan itu mesti tampak nanti di perjalanannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejujurannya sudah diketahui sejak masa kecil. Sampai jadi nabi, ya tambah semakin kelihatan lagi jujurnya. Ya, sampai meninggal, ya tidak tampak pada beliau sama sekali kedustaan, sama sekali. Beliau betul-betul shadiq. Ya. Nah, itu jadi kejujuran itu pasti tampak dan ada tanda-tandanya, sehingga tidak mungkin didustakan kecuali orang yang sombong mendustakannya. Yang ngaku-ngaku juga mesti kelihatan. Mesti kelihatan. Orang bohong itu mesti kelihatan. Ya, tanda-tandanya dalam perjalanannya mesti nampak. Semua selain Nabi Muhammad, yakni para pengaku nabi yang datang setelah Nabi Muhammad, dari sejak itu Musailam al-Kadzab, ya, wah itu sudah Allah tampakkan bagaimana dustanya, ya kan, bagaimana kedustaannya ngaku-ngaku jadi nabi. Ayat-ayat yang disampaikan, ya, orang-orang bisa menertawakan ayat-ayat yang dia sampaikan, ya. Kemudian mukjizat yang dia anggap sebagai mukjizat betul-betul membuat orang tertawa, ya. Di antaranya salah satunya dia datang ke sumur, ya, di suatu daerah, ya, yang sumurnya mulai kurang airnya. Mereka minta keberkahan Nabi Musailamah al-Kadzab, ya, katanya Nabi. Sehingga dia pun ingin menampakkan mukjizatnya. Dia pun meludahi sumur itu biar berkah, biar tambah banyak airnya. Malah habis. Ya. Akhirnya ya itu sebetulnya mereka pun tahu. Jadi pengikutnya sampai mengatakan bahwa saya itu sebetulnya tahu bahwa Musailamah itu pendusta. Hanya saja karena satu kabilah dengan saya, jadi saya ikut. Saya bilang, jadi itu hakikatnya. Nah, begitu pula berikut-berikutnya para nabi palsu, ya sama, mesti kelihatan dulu maupun sekarang. Nah, maka kita tegaskan di sini bahwa para nabi dan para rasul yang Allah utus, di antara kewajiban iman kepada nabi dan para rasul, kita yakini mereka itu hak. Dan memang tidak bisa ditolak, ya, kebenaran tentang mereka enggak bisa ditolak. Memang ya mukjizat yang mereka bawa, kejujuran mereka, kebaikan diri-diri mereka, semuanya menunjukkan kebenaran. Sehingga faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Kalau ada yang kafir tidak beriman dengan risalah satu orang saja dari mereka, berarti dia kafir dan dianggap kafir dengan semuanya, ya. Nah, ini hal yang penting juga, ya. Diingatkan di sini, seorang yang tidak percaya dengan satu saja dari nabi dan rasul yang Allah utus, tidak beriman dengan satu berarti tidak beriman dengan semuanya. Kenapa begitu? Karena para nabi dan para rasul itu saling mengabarkan dan saling beriman, ya. Keterkaitan mereka sangat jelas. Anggap misalnya ketika para nabi sebelum Nabi Muhammad datang, mereka mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Semakin dekat Nabi Isa juga mengatakan, ya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, dan aku memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku namanya Ahmad, ya. Betul muncul Nabi Muhammad yang beliau juga bernama Ahmad, ya, beliau punya beberapa nama di antaranya Muhammad dan juga Ahmad. Nabi Muhammad pun membenarkan para nabi dan rasul yang sebelumnya. Beliau menceritakan tentang Nabi Isa, beliau menceritakan tentang Nabi Musa, beliau menceritakan tentang Nabi Daud, menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Adam. Jadi para nabi saling mengabarkan dan saling mempercayai, beriman, ya. Sehingga kalau ada satu saja tidak diimani oleh seseorang, berarti dia tidak beriman dengan semuanya, ya. Ini sambung menyambung, ya kan. Misal, ya, seorang beriman dengan Nabi Muhammad, tidak beriman dengan Nabi Isa atau Musa. Dia dianggap tidak beriman dengan Nabi Muhammad juga. Kenapa? Nabi Muhammadnya mengabarkan tentang Musa dan Isa. Berarti dia enggak percaya dengan Nabi Muhammad. Kalau dia enggak beriman dengan Nabi Musa dan Isa. Sebaliknya, Musa dan Isa mengabarkan tentang Nabi Muhammad. Kalau dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad, ya berarti enggak percaya dengan berita Nabi Musa dan Isa. Begitu pula Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya para nabi, mereka saling berkaitan, ya. Nah, ini hal yang penting, ya, supaya kita beriman dengan semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan di Quran apa? La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan yang lain dari para rasul itu. Semuanya kami beriman dengannya. Tidak ada yang kami ingkari. Sebaliknya, mereka yang tidak beriman, Allah katakan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Iman dengan sebagian kitab, kufur dengan sebagian yang lain. Iman dengan sebagian kitab, ya. Ya, mirip dengan itu, iman dengan sebagian rasul, tidak beriman dengan yang lain. Di dalam ayat yang ke-105 dari surat Asy-Syu'ara, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Ini sebuah ayat yang menerangkan bab kita ini. Kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Nah, kita perlu perhatikan kata-kata ini, ya. Kaum Nabi Nuh tidak beriman dengan para rasul. Nah, rasul ketiga itu berapa? Ya, baru satu, kan, Nabi Nuh. Itu rasul yang pertama Allah utus. Ya, menurut keterangan yang sebelumnya, menurut para ulama, pendapat yang paling kuat bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Tapi Allah katakan, kaum Nabi Nuh tidak beriman atau mendustakan atau tidak percaya dengan para rasul. Ya, jadi kaum Nabi Nuh yang saat itu tidak beriman dengan Nabi Nuh saja, Allah katakan mereka juga tidak beriman dengan rasul-rasul yang lain kalau begitu. Ya. Nah, karena tadi yang kita sebutkan, mereka saling memberitakan. Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul. Allah menilai mereka kaum Nabi Nuh sebagai orang-orang yang mendustakan seluruh para rasul. Ma'annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabu. Padahal ketika itu saat mereka tidak percaya yang ada hanya Nuh saja. Wa'ala hadha fa an-nasara alladhina kadzabu Muhammadan wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil masih ibn Maryam ghaira muttabi'ina lahu. Makanya orang-orang Nasara yang mendustakan Nabi Muhammad berarti juga mendustakan Nabi Isa dan tidak mengikuti beliau. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin, lebih-lebih Nabi Isa telah memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad. Wa la ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhum Allahu bihi min ad-dalalah wa yadihim ila siratin mustaqim. Tiada makna bagi kabar gembira yang beliau sampaikan kecuali menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang akan menyelamatkan mereka. Ya, Allah selamatkan umat dengannya dari kesesatan dan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang mustaqim, yang lurus. Ya. Ya, ini salah satu poin dari iman kepada para rasul, ya. Mengimani kebenaran risalah mereka. Mungkin sementara ini dulu yang kita kaji materinya. Kemudian mungkin sebagai penutup, ya, kita banyak berdoa, ya, banyak berdoa untuk negeri ini supaya Allah memilihkan untuk kita, ya, pemimpin yang soleh, yang baik, ya. Artinya, ya, doa itu jangan dianggap sepele, ya. Siapa tahu ternyata justru dengan doa itu Allah yang menentukan mana yang terbaik, ya. Kita berusaha untuk banyak-banyak mohon kepada Allah untuk kebaikan negeri ini, para pemimpin kita, pemerintah kita, ya, pimpinan yang baik, kemudian juga apa, pendamping-pendamping pimpinan itu juga baik, ya. Kemudian siapapun nanti yang jadi, ya, kita harus taat dalam kebaikan, ya. Nggak boleh kita kemudian, oh, nggak sesuai keinginan saya ini, oh, akhirnya wah ngomong ini dan itu, mencela, mencacat, menjatuhkan, nah, ya, nggak boleh. Ya, siapapun yang Allah tetapkan sebagai pimpinan kita, kita harus senantiasa taat dalam kebaikan-kebaikan dan terus kita mendoakan. Mendoakan para penguasa dengan doa kebaikan itu ciri Ahlus Sunnah, ya. Mendoakan keburukan terhadap para penguasa itu ciri Khawarij, ciri ahli bidah, ya. Ya, itu saja mungkin sebagai penutup pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.